sekalipun tentunya yang paling afdol membaca dari hifz, membaca dari hafal yang telah dihafal, dan itu lebih memudahkannya untuk bisa mentadaburi ayat-ayat yang ia baca. Akan tetapi seandainya seseorang tidak menghafal banyak dari ayat Al-Quran dan ia ingin sholat dengan bacaan yang panjang, terutama pada saat qiyamul lail, terlebih lagi di bulan Ramadan, maka diperbolehkan ia membaca bacaan Al-Qur'annya dengan memegang mushaf. Begitu pula wawadil baghi, diperbolehkan anak dari hasil baghi, anak zina, menjadi imam salat. Tentunya anak zina yang tidak mengikuti jejak kedua orang tuanya, anak zina yang baik, yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain sampai dosa orang tuanya. Kesalahan orang tua, dosa orang tua itu tidak ditanggung oleh anaknya. Ketika seseorang memiliki orang tua yang berbuat dosa, termasuk dalamnya perbuatan baghi, di mana zina, maka dosa zina tersebut ditanggung oleh orang tuanya. Adapun anaknya, seandainya dia tumbuh dalam keadaan baik, dijadikan anak yang soleh, maka dia tetap menjadi anak yang soleh, dan dosa orang tuanya tidak ditanggung olehnya. Adapun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih, Nabi mengatakan waladuz zina syarrul thalatha, anak zina itu yang terburuk dari tiga orang yang ada, dari bapaknya, ibunya yang berzina, dan anaknya, anaknya yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sahabat buruknya yang menjelaskan hadis tersebut. Ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik atau seorang kafir, yang mana orang tadi sangat mengganggu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut waladuz zina, dia itu anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waladuz zina syarrul thalatha, anak zina adalah yang paling buruk dari tiga orang yang ada, dari bapak ibu yang berbuat zina, anak yang paling buruk. Kapan? Itu ketika dia menempuh jalan seperti kedua orang tuanya atau mengikuti jejak kedua orang tuanya. Ini tafsiran Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi, anak hasil zina seandainya dia menjadi anak yang soleh, maka dosa zinanya tidak ditanggung olehnya. Dosa zinanya ditanggung oleh pelakunya, itu kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Termasuk dalam imamah, kalau ada anak zina, anak soleh, dia hafal Quran dan paling hafal di antara yang ada, maka dia adalah orang yang paling berhak dengan imamah, paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat. Kemudian kata beliau wal a'rabi, begitu pula orang a'rabi, orang badui, sama, kalau dia adalah aqra, maka dia paling berhak dengan imamah. Wal gulam alladhi lam yahtalim, begitu pula anak kecil, anak kecil yang belum mencapai usia bulugh, kalau dia adalah yang aqra, yang paling hafal dengan Al-Quran, dia paling berhak dengan imamah. Dan kisah Ammar ibn Salimah radhiyallahu ta'ala anhuma, kisah yang masyhur, sudah kita pelajari di kitab Bulughul Maram. Beliau masih berusia 6 atau 7 tahun ketika kaumnya, termasuk dalamnya ayahnya, datang kepada Nabi SAW. Mereka mendengar dari Nabi SAW, ya ummul qawm aqra'uhum di kitabillah, yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling mahir, paling hafal dengan Al-Quran. Maka ketika mereka pulang, mereka cari orang yang paling hafal di antara mereka. Ternyata mereka dapatkan Amr ibn Salimah radhiyallahu anhu, anak yang masih kecil, 7 tahun, yang paling hafal di antara mereka. Maka mereka jadikan imam. Jadi imamah anak kecil yang belum baligh itu sah. Kenapa orang-orang tersebut bisa dijadikan imam? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam untuk mereka orang yang paling aqra'. Kata Imam Ahmad, ahfab, orang yang paling hafal dengan kitabullah azza wajalla, dengan Al-Qur'anul Karim. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ibrahim bin Mundhir, qala haddatsana Anas ibn Iyad an Ubaydillah an Nafi' an ibn Umar قال لما قدم المهاجرون الأولون الأصبة موضع بقبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala para sahabat muhajirun al-awwalun tiba di Madinah di tempat yang namanya Usbah, dan Usbah merupakan bagian dari daerah Quba. Ketika mereka tiba di tempat tersebut, ketika sholat, mereka jadikan imam mereka Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke negeri Madinah. Kenapa Salim Maula Abi Hudzaifah dijadikan imam oleh mereka, oleh para sahabat muhajirin dan ansar? Dan Salim Maula Abi Hudzaifah termasuk sahabat dari kalangan ansar. Kenapa dijadikan imam mereka? Wa kana aktsaruhum Qur'ana. Salim Maula Abi Hudzaifah adalah sahabat yang paling banyak hafal Qur'annya pada saat itu di daerah Usbah di Quba. Dan sudah kita lalui di Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan khudu Qur'an min arba'ah, ambil Al-Quran dari empat orang sahabatku. Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ubay ibn Ka'ab, dan Mu'ad ibn Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah termasuk qurra as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan syahidnya si Salim adalah seorang maula. Salim tadinya budak, hamba sahaya, kemudian dibebaskan. Maka ketika ia aqra li kitabillah, paling mahir dengan Al-Quran, maka beliau dijadikan imam oleh para sahabat dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Dan itu juga menunjukkan keutamaan al-ilm. Al-ilmu itu sebab rif'ah, sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah sudah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu di atasnya berapa derajat. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat dan mendorong keluarga kita, putra-putri kita, dan orang-orang yang di bawah wilayah kita agar mereka membekali diri dengan ilmu. Ilmu itu sebab rif'ah, sebab kemuliaan, sebab kemuliaan. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya, qala dan Syu'bah, qala haddatsana Abu Tayyah, Yazid bin Humaid, an Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, wa in istu'mila habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarlah dan taatlah, sekalipun dijadikan pemimpin untuk kalian, ditunjuk pemimpin kalian seorang Habasyi. Sebagai wat Abdun Habasyun, hamba sahaya Habasyi, dari Habasyah, orang yang berkulit hitam. Seandainya dia ditunjuk jadi amir kalian, maka isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah. Dan biasanya amir itu menjadi imam dalam salatnya. Ka'anna ra'sahu zabibah, sekalipun kata kepalanya seperti zabibah. seperti zabib, kismis, seperti buah anggur yang sudah dikeringkan. Kalau dia seorang amir, sekalipun dia hamba sahaya, maka wajib didengar dan ditaati. Begitu pula dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat, boleh seorang abdun atau seorang maula dijadikan imam dalam sholat. Kita cukupkan materi kita di siang hari ini sampai di sini. Dan ba'da ta'lim ada undangan akikah dari Amir Bukhair Abdullah Ta'ala, akikah putri beliau. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.